Sabar dulu ya Mas ya. Ya, sekedip mata ada nanti ya di belakang ya. Oke, monggo Yupa Lapa. Terima kasih. Petra Kah?